الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد يقول ربنا جل في علاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-111 dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang jihad fi sabilillah sebagai satu jual beli transaksi, namanya bai'. Allah menyatakan ishtara, Allah membeli. Sebagaimana di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin adim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum hal adullukum ala tijara, maukah kalian aku tunjukkan atas perdagangan jual beli. Perdagangan jual beli ini yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Yani al jihadu fi sabilillah. Jihad yang syar'i, tapi tidak setiap orang yang mengajak perang, mengajak jihad, itu jihad syar'i. Lah. Karena banyak orang mengajak jihad tapi sebenarnya dan pada hakikatnya itu adalah pemberontakan. Khuruj ala al-hukam. Baik, khuruj ala al-hukam, memberontak terhadap pemerintah yang sah. Justru pemberontak ini Allah perintahkan untuk diperangi. Jadi sekali lagi, bukan setiap orang teriak Allahu Akbar, jihad fisabilillah, berarti itu jihad fisabilillah. Lah, jihad fisabilillah adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan min ajallil ibadat, termasuk ibadah-ibadah yang paling mulia. Baik. Maka ada tata caranya. Baik. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sehingga dikatakan itu jihad syar'i. Barakallahu fikum. Baik. Dikomando oleh pemerintah, penguasa yang sah. Dan ketika kaum muslimin memiliki kemampuan untuk jihad. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau tidak jihad? Ya karena Rasulullah belum memiliki kemampuan untuk itu. Jadi masih di periode Makkah, yang masuk Islam baru satu-satu. Sangatlah sedikit. Walaupun di antara sahabat ada yang mengajak, ya Rasulullah, kita melawan saja. Kita ini saja, kita itu saja. Rasulullah SAW isbir. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Baru jihad fisabilillah. Nah sekarang orang-orang teriak, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Sholat saja enggak. Dikomando untuk takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Untuk sholat saja tidak mau. Sholat kan dikomando oleh seorang imam. Untuk serempak ruku, serempak mengangkat kepala dari ruku, serempak untuk sujud dengan komando takbir. Ini saja mereka tidak mau, apalagi untuk jihad fisabilillah. Yang taruhannya nyawa. Barakallah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita kembali di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah kaum muslimin agar supaya mau dan senang untuk jihad fisabilillah. Karena pada dasarnya jihad fisabilillah jiwa itu tidak mau. Berat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal perang itu kalian tidak suka. Ya kan? Manusia kan sukanya dia ya tenang-tenang saja, anteng-anteng saja di rumah, enggak kemana-mana, enggak repot, enggak susah. Tidak keluar duit. Nah, ini jihad fisabilillah, Anda harus keluar meninggalkan istri anak. Membawa serta harta benda. Dan nyawa. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran untuk kita tentang jihad. Bahwa jihad itu adalah jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul. Allah telah membeli orang-orang, Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Allah membelinya. Baik. Kalau Allah membelinya berarti sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa harganya? Allah kan tentunya membeli, ada harga. Bi anna lahumul jannah. Harganya adalah surga. Baik. Kaum mukminin menjual diri mereka, menjual harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan harganya adalah surga. Baik. Transaksi, kalau kita jual beli di alam dunia ini, barakallahu fikum, kalau kita transaksi dengan seseorang, orang yang kaya, dermawan, barakallahu fikum, jujur, dan seterusnya dari sifat-sifat mulia dan agung, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir untuk ditipu, tidak perlu khawatir untuk dikurang-kurangi hak kita. Baik. Ketika kita menjadi penjual, misalnya, menjadi penjual, kita jual sepakat kita dengan harga barang kita, 500 ribu. Baik. Yang membeli adalah orang kaya, misalnya. 500 ribu itu tidak ada apa-apanya. Baik. Langsung dia memberikan ini apa, duit 1 juta. DP kembalian. Sudah, Jo. Ambil, Jo. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang apa? Seorang penjual. Tidakkah bahagia? Senang. Bukannya ditipu, tapi diberi tambahan. Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la, Allah maha kaya. Dermawan. Barakallahu fiik. Maha kaya, maha pemurah, maha memberi. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janji-janji. Baik, tidak tanggung-tanggung Allah membeli jiwa orang-orang mukmin dan harta orang-orang mukmin dengan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai harga. Baiklah, semua sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, harta kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengungkapkan dalam bentuk jual beli supaya apa? Menyemangati orang-orang beriman. Sama seperti di ayat yang lain, man alladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa hendak, siapa gerangan yang mau meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman, dan yang Allah akan memberi balas dan ganti yang lebih banyak. Ini ungkapan-ungkapan apa? Penyemangat. Barakallahu fiik. Ungkapan penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Semua ini kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa ini bahasa untuk menyemangat agar supaya ramai-ramai kita menjual diri kita, menjual harta kita. Ramai-ramai kita transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga. Baik, harganya. Yuqatiluna fi sabilillah, dengan catatan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqtuluna wa yuqtalun. Yaqtulun, mereka harus membunuh. Kalau tidak, ya dialah yang dibunuh. Dan memang itulah peperangan. Perangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Agar supaya tidak ada yang disembah di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. La hawla illa billah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Tidak ada yang dinanti dari orang-orang mukmin ketika jihad fi sabilillah kecuali satu di antara dua kemungkinan termulianya. Mati syahid dengan keutamaan mati syahid yang ma'ruf, atau pulang dengan membawa kemenangan, pahala serta ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, imma mati syahid wa imma hidup mulia dengan pahala yang berlimpah serta ghanimah. Barakallahu. Dan ini sudah Allah jamin, takaffalallah. Allah jamin orang yang jihad fi sabilillah. Kalau dia mati, maka Allah akan muliakan dia sebagai syuhada. Dan kalau dia kembali ke kampung halamannya, barakallahu fikum, Allah SWT menyertakan untuknya pahala yang sangat luar biasa dan ghanimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'dan 'alaihi haqqa. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan bahwa janjinya akan Allah tepat. Janji ini bukan cuma saja sekarang ini. Allah telah mengatakan janjinya ini wa'dan 'alaihaqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Janji bahwa Allah akan menepati janjinya ini. Allah akan memberikan surga untuk orang-orang yang jihad fi sabilillah dan telah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah telah sebutkan sebelumnya di dalam At-Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Allah telah turunkan juga barakallahu fikum di dalam Al-Injil. Yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Wal-Quran. Dan juga Allah turunkan janji ini. Dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Yuna Muhammad alaihissalam. Janji ini dari zamin qadimiz zaman. Dari zaman dahulu kala, Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang mati di jalannya. Kemudian Allah mengatakan waman aufa bi ahdihi minallah. Subhanallah. Siapa lagi gerangan yang lebih memenuhi janjinya dari Allah? Ini sama seperti firman Allah waman asdaqu minallahi hadits. Siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Tidak ada. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sama seperti itu, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa gerangan yang lebih memenuhi janjinya dari Allah? Tidak ada. Baik. Allah yang paling memenuhi janjinya dari siapapun. Pasti. Sehingga yang tidak ada perlu ragu sedikit pun tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang merasa aman. Dan contoh sederhananya di kehidupan dunia ini, kalau kita jual beli dengan seseorang yang amanah, yang kita sangat percaya. Barakallahu bikum. Kaya raya, orangnya baik, orangnya saleh. Transaksi kita dengannya, kita jualan. Dia mengatakan kepada kita, ambil dulu ngapain barangnya, nanti kita bayar. Insya Allah sore. Datang nyupir rumah. Oh, dengan senang hati, karena pasti-pasti. Barakallahu fiikum. Bukan dengan orang-orang yang luar biasa. Curang, oh, besok jo, balik jo besok. Besok kesana tidak ada. Oh, sore jo. Datang sore. Tidak ada juga. Oh, nanti jo. Sampai-sampai orang yang menjual ini kasihan. Ini mau bayar kan anda, ini dia. Oh, habis ini waktu bolak-balik, bayar-bayar. Oh, satu minggu kita bolak-balik, sini bayar-bayar. Barakallahu fikum. Antum merasa sebagai para penjual, sebagai para pedagang, kurang lebih seperti ini modelnya. Di pasar-pasar kurang lebih seperti ini mungkin. Nanti jo, lain kali ya, putar-putar terus. Lah, kalau kata ilham, ujung-ujungnya tidak bayar. Biar diancam-ancam. Kalau nggak bayar di sini di akhir akhiratnya bayar. Yo di akhir akhirat jodang. Pikirannya di akhir akhirat sama seperti pasar bersehati atau apa. Ah, wallahu quwwata illa billah. Ini contoh sederhananya, barakallahu fikum. Allah berjanji, "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Siapa gerangan yang lebih tepat janjinya dari Allah? Enggak ada. Fastabshiru. Kalau Anda sudah percaya, maka bergembira. Bergembiralah Anda, Anda telah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Karena orang yang telah jual bisa bilah, otomatis dia telah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah jihad fisabilillah berarti dia telah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal busha, berita gembira, dan Allah pasti memenuhi janji-janjinya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-Nya. Fastabshiru bi-baikum alladhi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan, itulah keberuntungan yang sangat besar. Jual beli. Orang kan pengen mendapatkan apa? Keuntungan dari jual beli. Setiap orang yang jual beli pengen untung. Barakallahu fiik. Dan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala pasti untung. Barakallahu fiik. Jual beli transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala pasti untung, karena Allah melebihkan apa? Melebihkan bayaran. Yang kita jual begitu sedikit sementara harganya luar biasa. Tidak sepadan, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Barakallahu fiik. Ini satu ayat yang menyemangati kita untuk jihad fisabilillah. Dan kalau ada yang mengatakan, kan sekarang tidak ada jihad fisabilillah. Tetap kita harus niatkan kapan-kapan pemerintah mengajak untuk jihad fisabilillah. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bangkit. Biidznillah tabaraka wa taala. Kapan kita dikomando oleh pemerintah kita untuk jihad fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap. Barakallahu fiik. Ini akan tetap terus ada di dalam diri kita. Barakallahu fiik. Harus ada azam, ada keinginan, ada cita-cita. Jika sekiranya suatu saat kita diajak untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mau untuk melakukan. Barakallahu fiik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita para majelis subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah.